dapati makna dirimu. Lalu ku curahkan rasa hatiku. Oh bulan, tolong aku, terangilah jalan hidupku. Beri sinarmu, tuntun jalanku, agar ku tiada salah melangkah. Ku ingin selalu dekat denganmu, ingin ku raih bahagia. Berjalan dalam kepalsuan, hanya berteman harap sia-sia. Ku harus mencoba lupakan semua segala beban rasa yang masih ada. Oh bulan, tolong aku, terangilah jalan hidupku. Beri sinarmu, tuntun jalan agar ku tiada salah melangkah. Ku ingin selalu dekat denganmu, ingin ku raih bahagia. Tiada lagi diriku kan mencari dan yang tak pernah pasti, hanya dirimu yang selalu di hati. Oh bulan, tolong aku, terangilah jalan ini. Ingin ku raih bahagia.